Bab 17 As-Syafa'ah, syafa'at. Syafa'at itu as-syafa'atu artinya adalah genap. As-syafa' itu genap. Genap lawan dari ganjil. Genap itu namanya as-syafa'. Ganjil bahasa Arabnya al-wit. Al-witru. Al-witru itu ganjil. Jadi syafa'at secara bahasa artinya adalah asy-syafa'. Asy-syafa' itu artinya genap. Lawan dari ganjil al-witru. Maksudnya bagaimana? Syafa'at maksudnya adalah kita ini sendirian. Berarti kita masih witir. Kita minta teman, yang nanti teman itu bilang kepada orang lain. Minta bantuan teman, nanti teman itu bilang kepada orang lain. Kita sendiri dibantu sama teman, yang tadinya kita itu ganjil, dibantu jadi dua genap. Paham antum? Syafaat itu minta digenapkan. Nah, itu maksudnya secara bahasa. Secara bahasa berarti secara istilahnya begitu. Ketika seseorang minta syafaat, dia minta bantuan orang lain agar genap dia itu. Dia kan kurang. Minta bantuan orang lain jadi genap. Itulah arti syafaat. Minta syafaat kepada Nabi, nanti Nabi itu menggenapkan kita. Nabi nanti bilang kepada Allah, gitu maksudnya. Paham ya? Mereka minta syafaat kepada para wali dan semisal itu nanti kita bahas. Itulah arti dari syafaat secara bahasa. Adapun syafaat secara istilah syariat, nanti kita jelaskan, kita baca dulu dalilnya. Sebelum kita baca dalilnya, apa hubungan bab syafaat ini dengan kitab tauhid? Apa hubungan bab syafaat ini dengan kitab tauhid? Kan kitab ini kan apa judulnya? Kitab tauhid, ya kan? Sekarang bab nomor 17 judulnya adalah syafaat. Apa hubungannya? Ada yang pernah belajar? Nah, hubungannya adalah bab syafaat ini penting ini agar kita itu saling berhubungan antara bab satu dengan bab lain itu saling berhubungan. Jadi ilmu kita itu terkumpul ya. Jadi hubungannya bab ke-17 dengan kitab tauhid untuk membantah orang-orang musyrikin. Karena orang-orang musyrikin mereka menyangkal berbuat syirik. Tapi mereka katakan mereka cuma minta syafaat saja. Paham? Orang musyrikin itu beralasan mereka cuma minta syafaat saja, enggak berbuat syirik, enggak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dibantahlah dengan bab ini bahwasanya minta syafaat kepada selain Allah itu termasuk kesyirikan. Ini ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan anna syafa'atasy syirkiyah, bahwasanya syafaat yang syirik tunafit tauhid, meniadakan, menghilangkan tauhid. Jadi syafaat yang syirik itu menghilangkan tauhid. Wal bara'atu minha huwa haqiqatut tauhid. Berlepas diri dari syafaat yang syirik itulah hakikat tauhid yang sebenarnya. Jadi jelas ya hubungannya ya. Hubungan antara syafaat dengan tauhid, karena syafaat yang syirik itu menghilangkan tauhid seseorang. Dimasukkanlah ke dalam bab tauhid ini. Jelas hubungannya? Nah. Kita langsung masuk kepada dalil yang pertama. Surat Al-An'am ayat 51, Wahid wa Khamsun. Wa anzir bihi, dan berilah peringatan bihi dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Berilah peringatan tersebut kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. pada hari kiamat. Laisa lahum min dunihi, tidak ada bagi mereka min dunihi selain daripada Allah Subhanahu wa taala waliyun, penolong, wala syafi'un, tidak juga pemberi syafaat. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Perhatikan, dalil yang pertama disebutkan, berikanlah peringatan kepada orang-orang yang takut ketika dikumpulkan pada padang mahsyar di hadapan Allah, mereka sedikit pun tidak memiliki satu penolong. Yang kedua, pemberi syafaat. Garis bawah itu, sisi pendalilannya, Allah meniadakan syafaat pada hari kiamat. Nanti syafaat apa yang ditiadakan nanti kita bahas. Allah meniadakan syafaat pada hari kiamat, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kul, katakanlah wahai Muhammad, lillahi, hanya untuk Allah, asy-syafa'atu jami'an, syafaat seluruhnya, hanya milik Allah syafaat seluruhnya. Berarti Allah mengatakan syafaat itu milik siapa? Milik Allah. Tadi Allah mengatakan pada ayat yang pertama tidak ada syafaat sama sekali. Maksudnya apa nanti? Tidak ada syafaat berarti manusia itu tidak memiliki syafaat sedikit pun. Makhluk tidak memiliki syafaat sedikit pun. Yang kedua, surat Az-Zumar ayat 44, katakanlah seluruhnya syafaat itu milik Allah. Jadi pemilik syafaat itu hanya Allah. Itu dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 255, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya, di sisi Allah, illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya. Man disitu kan siapakah, cuman tujuannya itu untuk menafikan, tidak ada, gitu artinya. Man itu artinya tidak ada. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat indahu di sisi Allah illa biizni, kecuali harus dengan izin Allah. Dalil yang ketiga menyebutkan syafaat itu hanya bisa diberikan ketika telah Allah izinkan. Nanti akan kita lengkapi penjelasannya. Kemudian dalil yang keempat, surat An-Najm ayat 26. Wa kam mim malakin, berapa banyak dari malaikat, wakam min malakin, berapa banyak dari malaikat, fis samawati, yang berada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, tidaklah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Malaikat-malaikat tidaklah bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Illa min ba'di ayyadanallah, kecuali setelah Allah izinkan. Syafaat malaikat, makhluk yang dekat dengan Allah itu, yang tinggal di langit kan dekat dengan Allah, ya enggak? Ketika Allah memuji sesuatu, Allah akan sebutkan mereka di sisi makhluknya yang ada di langit, siapa? Malaikat. Malaikat kan dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. La tughni syafa'atuhum syai'an. Syafaat mereka tidak bermanfaat. Kalau malaikat yang dekat saja itu yang di langit enggak bermanfaat, ya apalagi manusia-manusia yang di bumi? Jelas tidak lebih bermanfaat lagi daripada malaikat. Illa mim ba'di ayyadanallah, kecuali setelah Allah izinkan. Syafaat malaikat akan bermanfaat kalau Allah izinkan, liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki. Yang kedua, wayardha, dan Allah ridhai. Kita berhenti dulu dari empat dalil yang kita sebutkan tentang syafaat tersebut. Nah, dari dalil-dalil yang tadi kita sebutkan, bahwasanya dalil yang datang tentang syafaat itu ada empat bentuk. Dalil yang datang tentang syafaat itu ada empat bentuk. Dalil tentang syafaat. Dalil syafaat. Ada empat, satu. Menafikan syafaat secara mutlak. Satu, menafikan syafaat secara mutlak. Dalil yang pertama itu. Wala syafi'un. Tidak ada syafaat sedikit pun. Mereka enggak punya penolong dan enggak punya pemberi syafaat. Itu dinafikan secara mutlak. Siapapun enggak punya syafaat. Itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, menetapkan bahwa semua syafaat hanya milik Allah. Kalau yang pertama tadi menafikan secara mutlak, wala syafi'un. Menetapkan bahwa semua syafaat hanya milik Allah, dalilnya tadi, Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah. Itu bentuk dalil yang kedua. Ini enggak ada syafaat sama sekali. Kalau ini ada, tapi milik Allah saja. Nah, itu nanti kita gabungkan bagaimana cara memahaminya. Yang ketiga, meniadakan syafaat untuk orang musyrik. Meniadakan syafaat untuk orang musyrik. Suratnya surat Al-Mudassir. Al-Mudassir ayat 48. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Al-Mudassir ayat 48. Fama tanfa'uhum, tidaklah bermanfaat bagi mereka, hum di situ orang kafir. Tidaklah bermanfaat syafaat bagi orang kafir, syafa'atu syafi'in, syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Berarti ada enggak syafaat? Ada. Syafaat itu ada. Allah sebutkan adanya syafa'atu syafi'in. Syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Tapi tidak bermanfaat bagi orang kafir. Nah, siapa yang bermanfaat mendapat syafaat? Nah, itu bentuk dalil yang keempat. Bentuk dalil yang keempat, Allah tetapkan adanya syafaat bagi yang memenuhi syarat. Allah tetapkan syafaat bagi orang yang memenuhi syarat. Ternyata kesimpulannya apa? Di sini enggak ada syafaat. Di sini ada, cuma milik Allah. Kalau di sini ada, tapi orang kafir enggak bermanfaat. Di sini syafaat itu ada, tapi untuk orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Kesimpulannya apa? Syafaat itu ada dan syafaat itu milik Allah. Tidak Allah berikan kecuali orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Paham enggak? Makanya ketika seseorang minta syafaat kepada selain Allah, kan syafaat itu milik Allah saja. Ketika diminta kepada selain Allah, itu perbuatan syirik. Nah, itu kesimpulannya. Nah, apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya ada tiga. Satu, izin Allah untuk syafi' yang memberi syafaat. Yang kedua, ridho Allah. Ini dua sekaligus tiga. Dua dan tiga. Ridho Allah untuk syafi' dan masyfu'. Masyfu' yang diberi syafaat. Syafaat itu ada bagi orang yang terpenuhi syarat. Pertama, syaratnya adalah izin Allah untuk syafi'. Syafi' itu yang memberikan syafaat. Misalnya Nabi Muhammad, itu syafi' namanya, Allah izinkan. Baru bisa, berarti minta izin dulu, baru dikasih izin. Yang kedua syaratnya, ridho. Allah ridho kepada syafi' pemberi syafaat. Lalu bagaimana kita minta syafaat kepada patung-patung seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy? Mereka minta syafaat kepada patung-patung. Mana mungkin patung-patung diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi syarat yang kedua, Allah ridho kepada syafi'. Syarat yang ketiga, Allah ridho kepada masyfu'. Masyfu' itu orang yang diberi syafaat. Kita minta syafaat, itu namanya masyfu'. Yang syafi' itu yang mungkin Nabi Muhammad SAW atau para malaikat, itu bisa menjadi syafi' pemberi syafaat. Nah, yang nomor empat ini dalilnya adalah dalil yang keempat di sini. Dalil yang ketiga dan yang keempat. Dalil yang ketiga, perhatikan ya. Man dzalladzi, tidak ada yang memberikan yasfa'u indahu, syafaat di sisi Allah, illa biidznihi, kecuali yang Allah izinkan. Paham enggak antum? Antum garis bawahi, kecuali yang Allah izinkan, itu syaratnya. Jadi syarat untuk memberi syafaat apa? Harus dapat izin. Paham enggak? Kalau enggak dapat izin, enggak bisa memberikan syafaat. Makanya Nabi Muhammad ketika memberikan syafaatul uzma, apa yang beliau lakukan? Beliau sujud dulu di bawah ars. Sujud memuji Allah dengan pujian-pujian yang enggak pernah beliau ucapkan di dunia. Lalu diperintahkan oleh Allah, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu. Baru diperintahkan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Jadi Nabi Muhammad minta izin dulu kepada Allah sebelum memberikan syafaat, karena syafaat itu milik Allah. Itu syarat pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 255 tersebut. Kemudian syarat yang kedua dan yang ketiga itu dalam surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allah. Tidaklah bermanfaat syafaat dari para malaikat yang ada di langit kecuali setelah Allah berikan izin. Itu kan syarat yang pertama. Allah berikan izin. Syarat yang pertama. Liman yasha, kepada orang yang Allah kehendaki, wa yardha, dan Allah ridhoi. Paham antum? Dalam surat An-Najm menyebutkan tiga-tiganya. Ada yang sebagian ulama mengatakan syaratnya tiga, sebagian lagi mengatakan syaratnya dua. Intinya sama saja. Kalau dikatakan syaratnya tiga, berarti pertama izin untuk yang memberi syafaat, yang kedua ridho untuk yang memberi syafaat, yang ketiga ridho Allah untuk yang diberi syafaat. Tapi kalau kita bilang syaratnya dua, sama saja. Pertama izin untuk yang memberi syafaat, yang kedua ridho untuk syafi' dan masyfu', sama saja. Apalah arti sebuah nama? Intinya kesimpulannya sama. Dalam surat An-Najm Allah menyebutkan berapa syarat? Anda perhatikan betul-betul dalam surat An-Najm itu. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadana Allah. Syafaat para malaikat yang dekat di sisi Allah tidak bermanfaat kecuali setelah Allah izinkan, yang pertama. Yang kedua, wa yardha, dan Allah ridhoi. Ini sekaligus menjawab alasan yang ketiga. Kenapa orang musyrikin itu tidak dapat syafaat? Alasannya apa? Allah tidak ridho kepada orang-orang musyrikin. Itu empat jenis dalil yang datang tentang syafaat. Sudah selesai? Anum butuh bentar, bisa hapus di waktunya selamat ya. Masih ada waktunya insyaallah. Fadhol Apa kita lanjutkan dulu? Anda perhatikan ya. Model dalil yang pertama, tidak ada syafaat secara mutlak. Ya enggak? Syafaat tuh enggak ada. Kalau orang sudah masuk neraka, ya neraka aja. Enggak mungkin keluar-keluar dari neraka. Nah, ini dalil yang dipakai oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi ada tiga golongan yang memahami syafaat. Ada tiga kelompok manusia dalam memahami syafaat. Tiga kelompok manusia dalam memahami syafaat. Tiga golongan. Tenggongongan. Dalam syafaat. Tiga golongan dalam syafaat. Pertama, Khawarij dan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang menolak syafaat untuk ahli neraka. Ini masalah akidah, ini penting, harus kita pahami. Jangan sampai salah paham kita. Seseorang yang ahli tauhid, dia bukan musyrik, ketika dia masuk neraka, bisa enggak masih keluar dari neraka? Hah? Akidah antum apa? Seorang ahli tauhid, Islam, dia berbuat dosa, dosa-dosa besar, masuk neraka dia, bisa enggak dia keluar dari neraka? Kalau kita yakini enggak bisa keluar, itu akidah yang sesat. Karena yang gak bisa keluar dari neraka siapa? Orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau dia masih muslim mukmin, pasti keluar nanti setelah dicuci. Nah, salah satu bentuk yang menyebabkan dia bisa keluar dari neraka apa? Syafaat. Ada namanya syafaat untuk pelaku dosa besar. Nah, ini diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. Kenapa kata mereka? Yang mereka pakai dalilnya mana? Dalil yang mereka pakai ini aja. Gak ada syafaat. Syafaat itu enggak ada. Kalau udah masuk neraka ya masuk aja. Dia pakai dalil ini aja. Dia enggak pakai dalil yang ini. Itulah kerjaannya ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu kerjanya seperti itu. Mereka itu memahami dalil itu ngambil sebagian dan buang sebagian. Itu golongan yang pertama. Intinya kita pahami, orang yang masuk neraka masih bisa keluar dari neraka dengan syafaat yang dia dapatkan. Golongan yang kedua, musyrikin. Musyrikin yang mengatakan semua manusia tanpa terkecuali bisa dapat syafaat. Semua manusia tanpa terkecuali bisa dapat syafaat. Mau dia kafir kek, mau dia munafik kek. Intinya syafaat itu bisa didapatkan semua orang. Bisa dipinta kepada siapapun. Makanya orang kafir minta kepada patung-patung, ya enggak? Nah, mereka minta syafaat. Karena keyakinan mereka, semua manusia bisa dapat syafaat dan bisa minta kepada siapapun. Yang mereka pakai apa? Yang mereka pakai dalil adanya syafaat. Syafaat hari kiamat ada enggak? Ada. Oh, berarti semua orang bisa dapat. Dalil yang lainnya dipakai. Allah mengatakan yang lain, orang kafir enggak dapat syafaat. Allah mengatakan dapat syafaat kalau terpenuhi tiga syarat. Mereka enggak ngambil itu. Itulah kita bilang ngambil sebagian buang sebagian. Yang ketiga adalah ahlu sunnah meyakini ada syafaat bagi yang memenuhi syaratnya. Nah, ini keyakinan kita. Kita harus paham betul bahwasanya keyakinan kita yang benar dalam masalah syafaat ini, kita enggak boleh menolak, enggak boleh. Kita enggak boleh menetapkan serampangan juga enggak boleh. Tapi tugas kita adalah kita yakini syafaat di akhirat itu ada. Tapi didapatkan dengan harus terpenuhi tiga syarat ini. Ya, inilah dalil yang kita pakai. Tip, kita teruskan. Berarti kita sudah membaca 4 dalil, ya kan? Dari 4 dalil itu kita ambil kesimpulan. Pertama, 4 bentuk dalil tadi yang datang tentang syafaat sudah kita tulis di papan. Yang kedua, 3 golongan yang menyikapi masalah syafaat tersebut. Kemudian masalah yang ketiga dari 4 dalil tersebut, masalah yang ketiga adalah antum perhatikan dalil yang nomor 2. Surah Az-Zumar ayat 44 itu. Qul, katakanlah, lillah, hanya untuk Allah asy-syafa'atu jami'an. Perhatikan kata jami'an. Jami'an apa artinya? Apa arti jami'an? Syekh David, Bang David. Semua. Jami'an artinya semua. Berarti syafaat banyak atau sedikit? Banyak. Itu faedahnya. Syafaat itu banyak. Nah, itulah akan kita jelaskan. Syafaat itu banyak. Berarti kita menjelaskan macam-macam syafaat. Ini terakhir. Penutup pembahasan kita berarti macam-macam syafaat. Macam syafaat. Dari 2 sisi. Sisi pertama, sisi diterima atau ditolak. Ada 2. 1, musbattah. Musbattah. Mun kita tanwin musbatatun. Yang kedua, manfiyatun. Manfiyatun. Manfiyah. Musbatatun. Syafaat yang terpenuhi di situ 3 syarat, izin dan ridho. Kalau manfiyatun, 1 untuk musyrik. Yang kedua, muslim yang tidak terpenuhi syarat. Musbatah itu artinya ditetapkan. Ditetapkan. Manfiyah, ditiadakan. Nah, itu antum bingung jadinya kan. Musbatah yang ditetapkan itu apabila terpenuhi 3 syarat tadi yang disebutkan di sini. Kalau syafaat yang dinafikan, pertama untuk orang musyrik. Musyrik kan enggak dapat tadi di sini kan. Yang kedua, dia muslim tapi enggak terpenuhi 3 syarat tersebut. Jelas ya? Nah. Sisi yang kedua, sisi tempat. Pertama, di dunia. Di dunia itu ada 2 bentuknya. Satu, perkara yang dimampui syaratnya satu mubah, yang kedua hanya bukan hanya Yang kedua, keputusan di tangan Allah. Yang kedua, perkara-perkara yang tidak dimampui manusia. Ini terlarang. Terlarang. Syafaat di dunia maksudnya adalah syafaat kepada, minta syafaat kepada manusia. Tadi kita bilang syafaat itu minta bantuan orang, syafaat. Bisa enggak dilakukan di dunia? Bisa. Kita kan kadang-kadang minta tolong kepada orang lain kan? Itu namanya minta syafaat. Dia ada dua hal. Pertama, perkara yang dimampui manusia. Perkara yang dia mampu, minta bantu kerjaan. Kan dia mampu. Harus terpenuhi dua syarat. Satu, yang diminta bantuan itu masalah mubah, bukan masalah yang haram. Yang kedua, keputusan, ketentuan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya. Yang kedua, perkara yang tidak dimampui oleh manusia. Misalnya minta bantu kepada orang menemukan barang yang hilang. Barang yang hilang enggak mampu manusia. Hal gaib atau minta turunkan hujan, nah, itu enggak mampu. Nah, itu terlarang. Jelas ya? Itu mirip pembahasan kita kemarin masalah doa. Doa kepada makhluk boleh enggak? Boleh. Harus terpenuhi 4 syarat kemarin tuh. Yang kedua adalah di akhirat. Yang kedua di akhirat. Yang di akhirat itu ada syafaat pertama khusus. Khusus. Khusus itu untuk Nabi. Untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, umum. Untuk para nabi, malaikat, dan orang soleh. Ini pembagian syafaat. Pertama dari sisi diterima dan ditolak, ada yang diterima dan ada yang ditolak. Yang kedua dari sisi tempatnya, bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau di akhirat itu ada yang khusus untuk Nabi Muhammad dan ada yang umum. Anak pernah jelaskan dulu di Al-Islah. Yang khusus untuk Nabi Muhammad contohnya syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Syafaatul Uzma ketika di padang mahsyar. Syafaat untuk buka kunci surga. Surga itu enggak bisa dibuka pintunya kecuali Nabi Muhammad yang mengetuk. Siapa kamu? Aku Nabi Muhammad. Katanya kan, aku dibolehkan untuk membukakan untuk kamu saja, yang lain enggak boleh. Itu syafaat khusus untuk Nabi Muhammad. Yang syafaat umum, yang tadi, syafaat untuk orang yang melakukan dosa besar, dia harus masuk neraka enggak jadi. Atau dia sudah masuk ke dalam neraka, dikeluarkan. Itu syafaat yang umum untuk seluruh para nabi, malaikat, atau untuk orang-orang yang soleh. Jelas ya? Ini yang pernah jelaskan dulunya. Antum buka lagi catatan antum. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dari papan tulis tadi masih ada tulisan tentang syafaat. Ana nasihatkan kepada kita semua ketika belajar kitab seperti ini rutin, maka itu butuh ekstra, butuh sedikit kita untuk berusaha dan bersabar. Kemudian ketika kita akan membahasnya kembali, maka minimalnya dibaca terlebih dahulu apa yang akan dibahas, sehingga kita ada persiapan ya. Ada persiapan, ada bekal yang sudah kita simpan di dalam diri kita. Nanti ketika dijelaskan, koneknya cepat. Database-nya sudah ada. Yang mana? Oh itu. Tapi kalau tidak baca sama sekali, yang mana? BKR bolak-balik, maju mundur, bolak-balik, yang mana? Malar ya yang mana? Malar ya yang mana? Bukan seperti itu kita penuntut ilmu. Kita tahu penuntut ilmu itu besar sekali pahalanya di sisi Allah. Tapi sesuai dengan namanya, penuntut ilmu. Yang dicari itu ilmu. Berarti kita harus mengerahkan usaha agar kita dapat ilmu. Nah, ketika kita membahas kitab seperti ini, maka minimalnya itu kita sudah punya persiapan, sudah kita baca mana pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan sekarang, dalilnya sudah kita baca, terjemahannya juga sudah, kita berusaha memahami. Nah, pemahaman itu kita pegang sementara, jangan kita pegang mati-matian. Biasa orang belajar, dipahaminya buku, dipegangnya mati-matian, nah ustadznya salah. Masa begitu? Tadi aku baca tentang BD. Oh, Allahu Akbar. Bukan begitu cara belajar. Kita itu ketika belajar, kita nyetorkan pemahaman kalau bahasa kita. Kalau orang ngapal Al-Quran, dia ngapal. Kemudian dia setor ke gurunya. Ya kan, itu setoran hafalan. Kalau kita belajar agama, itu setor pemahaman namanya. Kita dengarkan kajian, oh ternyata saya salah paham tadi di sini. Oh, saya yang salah. Jangan kita bilang kita yang betul. Karena banyak orang yang baca buku, salah paham. Buku maunya lain, nah dia mahaminya ke sana. Nggak nyambung jadinya. Itulah tugas kita apa? Itulah fungsi kita belajar secara langsung. Kita bisa mengoreksi pemahaman kita apakah sudah benar atau tidak. Makanya biasanya orang-orang belajar dengan para ulama, dia baca kitabnya. Baca kitabnya, misalkan kitabnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Ketika Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan sesuatu, ditanyakan langsung, Ustaz, engkau itu menulis dalam bukunya begini, begini, begini, begini. Apakah pemahamannya begini, begini, begini? Betul enggak yang saya pahami? Naam, kata saya, betul. Berarti pemahamannya betul. Jadi itu cara kita belajar. Ketika kita sudah punya sesuatu di dalam diri kita, kita pahami. Ternyata ketika kita kajian beda dengan yang dipahami, jangan langsung kita bantah orang menjelaskan. Caranya, saat tadi ana baca ini kok bedanya. Nah, gitu caranya. Diskusi. Diskusi ilmiah dihidupkan. Apa suasana diskusi kita berbagi itu dihidupkan. Jangan orang yang jelaskan lain dengan pemahaman kita, kita sekakmat. Oh, mati kau. Salah katanya. Ya. Allah. Jadi adat seperti itu kita terus kembangkan gitu. Kita berusaha menuntut ilmu itu betul-betul dengan bimbingan guru. Nah, kita sebagian besar kita di sini kan belum pernah mondok belajar langsung kepada ustadz kita atau kepada para ulama. Makanya inilah saatnya kita untuk belajar langsung gitu. Itu nasihat ana agar kita betul-betul dapat manfaat dari kitab tauhid ini. Karena kitab tauhid ini adalah kitab yang penting sekali. Kita sudah membahas kemarin empat dalil. Jadi dalil empat dalil yang kita bahas kemarin itu memberikan kepada kita faedah tentang syafaat tersebut. Bahwa syafaat itu ada yang dalil tentang syafaat, ada yang mengatakan ditolak secara mutlak, ada yang mengatakan orang kafir nggak dapat sama sekali. Ada yang mengatakan dari syafaat itu datang tapi dia memiliki syarat. Nah, itu disebutkan dalam tiga dalil tersebut. Bahwasanya syafaat itu ada, cuman dia memiliki tiga syarat. Harus dapat izin dari Allah, kemudian Allah ridho kepada orang yang memberi syafaat dan orang yang diberikan syafaat. Kemudian syafaat itu dari sisi diterima dan ditolak, maka ada yang diterima dan ada yang ditolak. Syafaat yang ditolak adalah syafaat untuk orang kafir. Kemudian syafaat untuk orang-orang beriman tapi tidak terpenuhi syaratnya. Adapun syafaat yang diterima, maka ada yang di dunia dan ada yang di akhirat. Kalau di dunia itu manusia minta syafaat kepada manusia, punya syarat juga dia dalam hal yang mampu dilakukan. Kemudian diyakini itu hanya sebagai wasilah, penentunya adalah Allah. Adapun di akhirat, maka dibagi dua, yang khusus untuk nabi, kemudian yang umum untuk para nabi, malaikat, orang-orang yang beriman. Itu dibagi dua, kemarin kita jelaskan. Sudah cukup murojaah kita. Berarti kita sekarang lanjut dalil yang nomor lima. Dalil yang nomor lima ini dalil yang sangat indah, sangat penting. Itu mirip dengan dalil yang kemarin kita bahas. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Makhluk satupun tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Itu mirip juga dalilnya dengan itu. Surah apa kemarin ya? Surat Al-A'raf 191 sampai 13-14. Dan sekarang dalil yang kelima dari bab yang 17 ini mirip dia. Dalil yang sangat indah, sangat kuat. Untuk Allah itu membatalkan kesyirikan. Allah sebutkan hujjah yang begitu kuat yang bisa kita terima dengan akal sehat kita. Kita bacakan dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 22 sampai 23. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ud'u. Ud'u itu fi'il amr. Ud'u itu datangkanlah. Bukan berdoalah di sini. Datangkanlah. Allah mengatakan, wahai Muhammad, bilang kepada mereka yang menyembah kepada selain Allah tersebut, datangkanlah. Berarti ini menantang. Allah itu menantang orang-orang yang bersih keras di dalam kesyirikan mereka. Paham enggak? Ini Allah menantang nih. Datangkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina, orang-orang yang za'amtum, kalian sangka. Za'ama itu sangka, yang kalian sangka min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu datangkanlah orang-orang yang kalian sangka selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya. Datangkan mereka semua. Kemudian Allah lanjutkan, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Pertama Allah mengatakan mereka semua itu yang kalian minta tolong kepada selain Allah, la yamlikuna, tidaklah memiliki, la yamlikun, tidak memiliki, mithqala dzarratin, mithqal, seberat dzarrah. Apa arti dzarrah? Dzarrah, alhamdulillah masih diingat. Dulu al-islah anda pernah jelaskan. Dzarrah itu kalau kita mungkin di kamar, di kamar kan ada cahaya masuk pagi-pagi itu kan. Dalam cahaya kan buta-buta, biasanya debu kan. Nah, itu namanya dzarrah. Itu namanya dzarrah. Sebagian lama mengatakan dzarrah itu anak semut yang kecil yang tidak bisa ditangkap, cepat jalannya. Pernah lihat kan tuh? Pernah lah, anak semut yang kecil tuh loh. Biasanya merayap dia kayak kecil lah, kayak gutu, bukan gutu sih, macam gutu ahik gitu ya. Nah, itu ada sebagian mengatakan anak semut yang kecil itu dzarrah. Jelas ya? Ini untuk mubalaghah. Untuk mubalaghah. Hiperbola bahasa kita, mubalaghah. Untuk Allah betul-betul menekankan mereka yang kalian datangi untuk minta manfaat dan menolak bahaya, la yamlikuna mithqala dzarrah. Tidak pernah memiliki walaupun sebesar partikel-partikel debu yang kecil atau anak-anak semut yang kecil sekali. Karena orang Arab tahunya yang kecil itu. Kalau sekarang ada yang lebih kecil dari itu, ambil saja. Masuk juga. Intinya benda di langit dan di bumi yang paling kecil saja mereka itu enggak punya. Fis samawati wala fil ard, baik di langit maupun di bumi. Jadi Allah sebutkan alasan pertama. Kalau kalian masih bersikeras untuk beribadah kepada selain Allah, minta bantuan kepada dukun, takut kepada jin-jin, masih pakai jimat-jimat, masih pakai susuk, pelet, sihir, apa lagi, sumeng lah pokoknya, masih pakai foto-foto lah, dipajang, nanti foto wali, nanti foto sultan, semuanya intilah. Mereka semua itu enggak memiliki walaupun sebesar dzarrah. Semua yang ada di langit dan di bumi, alam semesta ini punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala. Batal alasan pertama. Kita minta manfaat kepada seseorang kadang-kadang alasannya apa? Alasannya apa? Karena dia pemilik. Nah, saja ngasihkannya enggak? Sekarang Allah batalkan alasan pertama. Mereka enggak miliki apapun di langit dan di bumi ini. Jelas, itu alasan yang paling tinggi. Turun lagi kepada alasan yang kedua. Kemudian Allah lanjutkan, wa ma lahum fihi ma min syirk. Wa ma lahum, ma, tidaklah, lahum, bagi mereka, fihi ma, di langit dan di bumi ini, tidaklah bagi mereka di langit dan di bumi ini min Syirik itu syarikat. Tahu enggak syarikat dagang? Syarikat dagang kerjasama, saham. Mereka pertama kata Allah, enggak punya walaupun sebesar dzarrah, enggak punya mereka. Yang kedua, dan mereka itu enggak punya saham sama sekali, baik di langit maupun di bumi. Kalau punya, itu kan punya 100%. Mereka enggak punya itu 100%. Ah, sekarang kita tawar lagi. Oh, mereka punya sedikit, ya Allah. Allah bantah lagi, mereka enggak punya saham sedikit pun. Mau 50%, 40%, 30%, 1% pun mereka enggak punya saham. Dalam perusahaan tahu kita kan, kalau saham kan milik bersama. Ini modalnya sekian persen, ini modalnya sekian persen. Enggak punya sama sekali kata Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk memiliki 100%, punya saham saja enggak punya. Paham enggak? Itu alasan gitu kan, alasan besar mereka. Patung-patung itu punya saham. Allah bantah, mereka enggak punya saham sedikit pun. Yang ketiga, Allah lanjutkan lagi. Ini pokoknya dibantah sampai ke akar-akarnya. Sampai enggak ada alasan sama sekali kita berbuat syirik. Makanya ulama-ulama kita menjelaskan, syirik itu enggak masuk akal sama sekali. Alasan orang berbuat syirik itu enggak ada sebenarnya. Kenapa dia berbuat syirik? Enggak ada alasannya sebenarnya. Makanya syirik itu biasanya orang-orang yang akalnya itu sudah tertutup dengan akidah-akidah yang batil. Kalau orang berzina, kalau orang minum minuman keras, itu ada masuk akal enggak? Dia berzina masuk akal, ada syahwatnya di situ. Dia minum minuman keras masuk akal, dia ingin menenangkan diri, mabuk ya kan, happy, terbang-terbang masuk akal, masih ada alasan. Sekarang orang berbuat syirik alasannya apa? Nyembah sapi alasannya apa? Nyembah kepada dukun-dukun, datang kepada dukun alasannya apa? Enggak ada alasan. Makanya sesuatu yang enggak masuk akal masih dikerjakan, wajar kalau dosanya berlipat-lipat. Paham enggak? Orang kalau berbuat maksiat, zina, minum khamar, makan riba, ada alasan. Ini lo berbuat syirik enggak ada alasan. Makanya wajar dosanya berlipat-lipat, itu wajar. Kalian tuh bodoh sekali gitu loh, bahasa kita, bahasa kasar. Bahasa kasar ya. Bodoh sekali gitu loh. Alasan yang kedua, alasan yang ketiga, Allah sebutkan, wa ma lahu minhum min zahir. Mereka itu enggak punya semuanya 100%, enggak punya. Saham juga enggak punya. Yang ketiga, wa ma lahu minhum, wa ma tidaklah lahu bagi Allah Subhanahu wa taala minhum, dari mereka yang kalian sembah selain Allah, min zahir, bantuan sedikit pun. Bantuan sedikit pun dalam mengurus langit dan bumi ini, dalam menciptakan langit dan bumi ini, Allah itu tidak dibantu oleh mereka sedikit pun. Mereka itu tidak membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh bantuan makhluknya. Kalau misalnya presiden pembantunya banyak, ajudannya. Nah, ajudan kan bisa nanti memberi manfaat, bisa enggak? Bisa. Jangan samakan Allah dengan makhluk seperti itu. Allah itu enggak dibantu oleh mereka sedikit pun. Allah mengatakan, mereka enggak punya sedikit pun. Iya, tapi mereka punya saham. Mereka juga enggak punya saham, tapi mereka membantu Allah. Mereka juga tidak membantu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga alasan ini sudah dibatalkan oleh Allah. Itulah alasan orang meminta bantuan biasanya itu. Kita datang kepada seseorang minta bantuan, alasannya apa? Pertama, mungkin dia punya seluruhnya, dia punya harta itu 100%. Atau yang kedua, dia punya saham di situ, bisa. Atau yang ketiga, dia itu menjadi orang penting di situ yang membantu. Tapi tiga alasan ini dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang terakhir, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu. Dan tidaklah bermanfaat syafaat-syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Tiga hal ini sudah dibatalkan, berarti tinggal sisa satu, yaitu syafaat. Allah batalkan juga. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali yang Allah izinkan. Itu ibaratkan itu, misalnya kita kan ada parlemen, ada anggota DPR ya kan. Anggota-anggota DPR ini kan pemberi syafaat. Bisa mereka memberi syafaat, kenapa? Karena mereka mengira kalau mereka mogok seluruhnya, negara ini enggak jalan. Paham enggak? Mereka bisa memberi syafaat langsung, memberi bantuan langsung bisa. Karena mereka mengatakan kalau mereka mogok seluruhnya, negara enggak jalan, siapa yang ngurus negara? makhluk enggak bisa membantu Allah dan Allah enggak butuh kepada makhluk-makhluk tersebut. Jadi seluruh alasan orang berbuat syirik itu dibatalkan oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Makanya di sini disebutkan selanya atau mengikuti beliau membawakan ucapan Abul Abbas ada di bukunya Kitab Tauhid menjelaskan tentang ayat ini. Fana fa'amma siwahu kullama yata'allaku bihil musyrikun. Maka Allah menafikan seluruh yang dijadikan sandaran bagi orang-orang yang berbuat syirik. Seluruh sandaran mereka. Kenapa mereka berbuat syirik? Alasan pertama, sesembahan itu memiliki alam semesta ini, dibatalkan oleh Allah. Alasan yang kedua, mereka punya sahab, dibatalkan oleh Allah. Alasan yang ketiga, mereka membantu Allah, dibatalkan oleh Allah. Alasan yang keempat, mereka memberi syafaat, dibatalkan oleh Allah. Makanya Allah batalkan, kata Syekh, semua yang dijadikan sandaran oleh orang-orang musyrik. Kemudian, fanafa ayyakuna lighairihi milkun. Allah nafikan mereka itu punya kepemilikan. Satu, mereka enggak punya kepemilikan. Yang kedua, auqiskun atau bagian saham. Dinafikan juga Allah minal mulki dari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, au yakunu aunan lillah. Mereka itu menjadi pembantu-pembantu Allah, itu menterinya, itu pejabat Allah Subhanahu wa taala. Walam yabqa illa syafa'ah, dan yang tersisa adalah syafaat saja. Mereka bisa memberikan syafaat, kata orang-orang musyrik. Makanya orang-orang musyrik itu ketika menyembah selain Allah, mereka enggak gunakan alasan yang tiga ini. Enggak ada mereka mengatakan patung-patung ini memiliki alam semesta. Enggak ada mereka mengatakan itu. Yang kedua, patung-patung ini punya saham. Enggak pernah mereka mengatakannya. Yang ketiga, patung-patung ini membantu Allah mengurus alam semesta. Enggak ada yang mereka mengatakannya. Alasan yang keempatlah yang dijadikan alasan oleh orang-orang musyrik. Patung-patung tersebut memberi syafaat kami di sisi syufa'una indallah, kata mereka, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dibatalkan mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahur rabbu. Allah jelaskan bahwasanya syafaat tersebut tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang yang Allah izinkan, dan Allah tidak pernah mengizinkan patung-patung untuk memberikan syafaat di sisinya. Paham enggak? Kemudian saya melanjutkan, kama qala ta'ala man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Fa hadhihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatun yaumal qiyamah. Maka syafaat yang diinginkan oleh orang-orang musyrik, muntafiyatun, tertolak, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kama naqa nafahu al-Qur'an, sebagaimana yang dinafikan oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan tidak ada syafaat bagi orang-orang musyrik. Ada enggak di buku antum? Kayak melamun antum. Siapa? Oh, berarti beda. Yang punya siapa yang punya? Ada? Ada, berarti ada BD cetakan. Antum dengarlah aja. Kemudian alasan yang kedua, fa akhbaru annahu ya'ti fa yasjudu li rabbihi wa yahmaduhu la yabda'u bisyafa'ati awalan. Kemudian alasan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hari kiamat sujud kepada Allah di bawah ars, lalu memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah beliau lakukan di dunia sebelum memberikan syafaat. Nabi itu ketika ingin memberikan syafaatul uzma di padang mahsyar, enggak langsung, "Nah, kalian dapat syafaat semuanya. Ya Allah, berikan mereka syafaat." Itu yang dilakukan Rasul? Enggak ada yang dilakukan Rasul seperti itu. Rasul sujud dulu di bawah aras. Kemudian memuji Allah, barulah diperintahkan oleh Allah, summa Allah memerintahkan kepada dia, "Ai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Wa qul tusma, ucapkanlah, engkau akan didengar ucapanmu. Wasal tu'ta, mintalah, engkau akan diberikan apa yang engkau minta. Wasfa' tusyafa', mintalah syafaat, engkau diizinkan memberi syafaat." Ini yang melakukannya siapa? Nabi Muhammad. Ini hadis yang panjang. Hadis syafa'atul uzma namanya. Rasul ketika memberikan syafaat ini sujud dulu minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengatakan patung-patung ini dapat memberi syafaat? Wali-wali dikubur itu memberi syafaat? Jelas ya? Kemudian alasan yang ketiga, waqala lahu Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapat syafaatmu pada hari kiamat? Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, yaitu ahli tauhid. Syafaat hanya untuk ahli tauhid. Kalau kita ingin dapat syafaat, murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilkas syafa'atu, kata beliau, syafaat tersebut hiya li ahlil ikhlas, adalah untuk ahli ikhlas, ahli tauhid, biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Laisat liman asyraka billah, tidak akan diberikan untuk orang-orang yang bersyirik kepada Allah. Wala takunu illa biidznillah, tidak pernah terjadi syafaat kecuali harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqatuhu, nah perhatikan, syafaat yang Allah berikan tadi, syafaat yang Allah berikan tadi, misalnya kita ini kan punya teman, teman ini dekat dengan bos. Bos itu kan enggak bisa mendengar suara semua orang, ya enggak? Dia kan enggak mungkin turun ke jalan-jalan apa yang diinginkan oleh orang lain, kan enggak? Atau pejabat lah gitu kan, pejabat kan enggak mungkin turun ke jalan-jalan 24 jam. Dia punya ajudan-ajudan. Nah, kita mendatangi ajudan, ya enggak? Nanti ajudan bilang ke pejabat tersebut, kenapa pejabat tersebut melakukan itu? Karena pejabat tersebut itu lemah ilmunya. Dia enggak mengetahui segala sesuatu apa yang diinginkan oleh orang. Jelas enggak? Dia itu lemah. Pejabat itu lemah sehingga butuh ajudan. Adapun Allah, syafaat yang diberikan oleh Rasul kepada kaum muslimin itu alasannya bukan Allah itu lemah. Kalau pejabat itu mungkin dia lemah, butuh ajudan, butuh pembantu. Adapun Allah alasannya bukan itu. Paham enggak? Adanya syafaat alasannya bukan Allah itu lemah. Jangan sampai ada keyakinan kita Allah itu lemah, butuh bantuan kepada perantara-perantara, itu enggak sama sekali. Makanya sebutkan alasannya di sini, wa haqiqatuhu. Hakikat dari syafaat, annallahu wallazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlasi wat tauhid fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i syafi'i allazi adina lahu an yasfa'a liyukrimahu bidzalika wa yanala bihil maqam al-mahmuda. Ada dua alasan di sini. Alasan yang pertama, Allah memberikan syafaat, Allah ingin Allah ingin memberikan karunia-Nya kepada ahli tauhid dengan mengampunkan dosa-dosanya. Alasan pertama, Allah ingin memberikan karunia kepada ahli tauhid tadi agar diampunkan dosa-dosanya atau dikeluarkan dari neraka dan yang semisalnya. Alasan yang kedua, Allah ingin mengangkat tinggi derajat yang memberikan syafaat. Siapa yang memberikan syafaat tadi? Nabi Muhammad. Allah izinkan Nabi Muhammad beri syafaat, tujuannya apa? Bukan Allah butuh, bukan. Tapi agar Nabi Muhammad semakin tinggi derajatnya. Itulah dua alasan. Pertama, Allah ingin berikan karunia kepada makhluk yang diberikan syafaat, karena kita butuh syafaat. Dosa kita banyak, kita ingin masuk surga, atau kita ingin dikeluarkan dari neraka. Allah berikan itu melalui syafaat. Bisa enggak Allah lakukan langsung? Bisa tanpa syafaat. Tapi Allah menghendaki lewat syafaat. Alasan yang kedua, untuk mengangkat nabinya sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Paham enggak di sini? Fasyafa'atul lati nafahal Qur'an mutlaqan. Syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an secara mutlak, tidak ada syafaat kecuali milik Allah, maka nafiha syirkun. Itu adalah syafaat untuk orang-orang musyrik. Jadi secara mutlak, orang yang berbuat syirik tidak akan pernah dapat syafaat selama-lamanya, kecuali syafaat untuk Abu Thalib. Kaidahnya orang musyrik enggak mungkin dapat syafaat. Abu Thalib kan musyrik, itu khusus untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Al-Qur'an disebutkan syafaat yang khusus untuk Nabi, di antara syafaat untuk pamannya Abu Thalib, kan musyrik. Tapi itu khusus, jangan kita samakan dengan syafaat-syafaat yang lain. Wa tilka manfiyatun mutlaqan, syafaat untuk musyrik itu dinafikan, ditolak secara mutlak, tidak ada sama sekali. Wa li hadza asbata syafa'ata bi idznihi fi mawadhi'a wa tilka qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Bahasanya dijelaskan syafaat itu akan didapatkan bagi orang-orang yang memenuhi syarat, yaitu untuk ahli tauhid dan ikhlas. Jelas kesimpulannya, syafaat itu hanya untuk ahli tauhid dan ikhlas. Paham? Kita ulangi, kenapa bab syafaat dimasukkan ke dalam kitab tauhid? Karena meminta syafaat kepada selain Allah musyrik. Syirik akbar. Bagaimana caranya kita minta syafaat kepada Allah? Bagaimana caranya? Doanya salah. Biasanya orang, wahai Nabi berikan syafaat kepada kami. Itu doanya syirik. Yang betul, ya Allah jadikanlah syafaat Nabimu untukku. Tinggal rubah ucapan saja gitu loh. Ya Allah jadikanlah syafaat Nabimu untukku. Mintanya ke siapa tuh? Mintanya kepada Allah. Jangan kita bilang, wahai Nabi berikan syafaat, wahai Wali berikan syafaat kami di sisi Allah. Itu mintanya kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam minta syafaat, kita mintanya kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah syafaat nabimu untukku. Paham? Artinya kalau berubah lafaz, boleh enggak kita berdoa seperti itu? Boleh. Kita berdoa dalam sujud-sujud kita, dalam setiap doa-doa kita, ya Allah, jadikanlah syafaat nabimu untukku untuk menyelamatkanku dari api neraka. Itu kan tinggal berubah lafaz saja. Tapi karena banyaknya syubhat gitu, dai-dai penyesat umat itu banyak, sehingga yang mudah tinggal rubah lafaz itu dibantai habis-habisan, ditentang habis-habisan, sehingga terjatuhlah mereka ke dalam kesyirikan, wal'iyadzubillah.